Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadith-hadith dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadith yang berikutnya, hadith yang ke-36. Berkata Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dia rasakan di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang mukmin yang menolong saudaranya muslimin yang lain yang dalam keadaan kesulitan, yang perlu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari kaum muslimin yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka saling tolong-menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan yang mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan kaum muslimin dimanapun mereka berada di seluruh dunia, keadaan mereka bagaikan satu tubuh yang apabila salah seorang dari kaum muslimin merasakan kesulitan dan merasakan kesakitan, maka itu pula yang dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Al-mu'min lil-mu'min kal-jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti satu tubuh. Apabila salah seorang dari mereka yang merasakan sakit sebagaimana salah satu dari anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan sakit, di mana mereka tidak bisa tidur dan merasakan demam panas disebabkan karena salah satu anggota tubuh tersebut yang merasakan sakit. Di dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Permisalan kaum mukminin dalam hal mereka saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai dan sayang menyayangi seperti satu tubuh. Apabila yang satunya merasakan sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan kesakitan yang dialami oleh saudaranya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Mu'min terhadap mu'min yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasybih di antara jari-jemari beliau alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak terlepas dari muslimin yang lain. Hidup di dalam bermasyarakat, seorang muslim tidak hidup sendirian. Dia butuh bantuan orang lain. Dia membutuhkan pertolongan dari kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, pada saat kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, baik dalam hal ilmu, demikian pula dalam perkara-perkara yang menyangkut tentang hal-hal yang menyulitkan mereka, maka hendaklah kita berusaha menghilangkan kesulitan tersebut. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menghilangkan kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim yang lain. Man naffasa an mu'minin kurbatan. Barang siapa yang menghilangkan, yang dimaksud tanfis adalah al-izalah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan yang dirasakan di dunia. Kesulitan apa saja? Dan di dalam hadis ini bersifat umum. Mungkin dia merasakan kesulitan dililit hutang misalnya. Maka merupakan keutamaan bagi kaum muslim yang lain untuk berusaha melepaskan dia dari dililitnya hutang tersebut. Ataukah seseorang dalam keadaan lapar dan tidak punya uang untuk membeli makanan, maka merupakan bentuk menghilangkan kesulitan dari orang tersebut adalah kita berusaha memberikan makan kepada kaum muslimin itu. It'amut ta'am. Ataukah seseorang dalam keadaan mengalami kesedihan, apakah dia telah mendapatkan musibah atau yang semisalnya, maka bentuk at-tanfis, menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, adalah kita berusaha menghilangkan kesedihan yang dia rasakan dengan menghiburnya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula apabila seorang muslim dalam keadaan kesulitan dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka termasuk di antara menghilangkan kesulitan tersebut dari seorang mukmin adalah kita berusaha mendidiknya, menyampaikan ilmu kepadanya, memberikan pelajaran kepada dia agar kemudian dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bersifat umum. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah azza wa jalla memberikan balasan yang berlipat ganda bagi seorang yang berusaha menghilangkan kesulitan dari kaum muslimin yang lainnya. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dirasakan nanti pada hari kiamat. Maka ini balasan dari Allah, balasan yang berlipat ganda kebaikan yang Allah berikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tergantung dari amalan yang dia lakukan. Ketika dia menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah juga akan menghilangkan kesulitan pada dia dari kesulitan yang mungkin akan dirasakan pada hari kiamat, maka dihilangkan darinya kesulitan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin dari balasan jauh lebih besar daripada perbuatan kebaikan yang dia berikan kepada kaum muslimin yang lain. Sebab dihilangkannya kesulitan pada hari kiamat tentu lebih baik dan lebih bermanfaat. Kesulitan pada hari kiamat jauh lebih dahsyat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jauh lebih menakutkan, jauh lebih menegangkan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan yaumal qiyamah," bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka bertelanjang, tidak berpakaian. Dalam keadaan mereka tidak beralas kaki dan dalam keadaan mereka tidak dikhitan. Begitulah kondisi mereka dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'dhuhum ila ba'dhin." Kalau demikian wahai Rasulullah, berarti sebagian mereka akan melihat aurat sebagian yang lainnya. Disangka bahwa kondisi pada hari kiamat seperti keadaan di dunia. Kalau seorang membuka aurat maka diperhatikan auratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin." Kondisi pada saat itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu sangat menegangkan. Lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan mereka daripada mereka harus memperhatikan aurat orang lain. Kita bayangkan saja di dunia ini, ketika manusia ditimpa musibah misalnya, tiba-tiba gempa bumi, atau tiba-tiba misalnya kedatangan tsunami, waliyadzubillah. Ya. Seseorang tidak memperhatikan kondisi orang lain. Ya. Dia akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana caranya agar dia terselamatkan dari bencana tersebut. Itu keadaan di dunia. Dia mungkin tidak akan memperhatikan orang, terserah orang itu mau telanjang atau tidak. Terserah orang itu mau mengumbarkan aurat, tidak mereka perhatikan. Yang mereka perhatikan gimana mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalau demikian kondisi di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Yang tentunya sangat menakutkan, sangat menegangkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dalam keadaan mereka menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan. Ya, sehingga sulitnya pada saat itu mereka pun berusaha untuk mencari syafa'ah. Mereka datang kepada Adam alaihi salam. Namun Adam sendiri mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku sendiri berhak untuk diberikan syafa'ah, bukan aku yang berikan syafa'ah." Kata Adam, "Datanglah kalian kepada Nuh. Dia adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini." Maka mereka pun datang kepada Nuh minta syafa'ah. Namun lagi-lagi Nuh mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku sendiri berhak untuk diberikan syafa'ah. Datanglah kamu kepada Ibrahim." Mereka datang kepada Ibrahim, juga Ibrahim tidak mampu memberikan syafa'ah. Datang kepada Musa, kepada Isa, mereka tidak mampu memberikan syafa'ah. Dan Isa alaihissalam memerintahkan untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafa'ah. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafa'at yang paling agung yang khusus diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga orang-orang yang diselamatkan dari kesulitan pada hari itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemuliaan. Nah, dan di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada mereka, di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi AS adalah seorang imam yang adil, yang bersikap adil terhadap rakyatnya. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak mudanya. Seorang laki-laki yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada masjid, selalu ingat dengan masjid, selalu mendatangi masjid ketika mendengarkan panggilan azan. Demikian pula dua orang laki-laki yang mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang yang bersedekah dengan ikhlas sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya bahwa dia senantiasa bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang berparas cantik dan memiliki keturunan yang baik untuk melakukan perbuatan zina, lalu kemudian dia menolaknya dan mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah seseorang yang dalam keadaan sendirian dia berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia pun menangis karena takut kepada Allah jalla wa ala. Maka ini di antara orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula di antaranya adalah mereka yang berusaha menghilangkan kesulitan kaum muslimin di dunia ini. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirah. Ada seorang yang sulit, sulit untuk melunasi hutangnya. Lalu kemudian orang yang dipinjami ini mengatakan, sudahlah, ya, sampai kamu merasa mudah untuk melunasi hutangmu, diberikan tempo, dibiarkan sampai dia mudah untuk melunasi hutangnya, maka ini keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman uang kepada kaum muslim yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kemudahan baginya di dunia dan di akhirah. Nah, kadang-kadang ada seorang datang kepada kita butuh, membutuhkan uang, membutuhkan bantuan dari kita. Kalau kita punya kemampuan untuk memberikan bantuan, berikan bantuan kepada dia. Ya. Apakah itu dalam bentuk pinjaman? Maka kita berikan pinjaman. Tentu pinjaman yang tidak berbunga. Kalau pinjaman yang berbunga, maka dia termasuk di antara orang yang telah memakan hasil riba, waliyadzubillah. Man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang memberikan pinjaman dengan maksud untuk mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut, maka itu adalah riba. Maka tidak diperbolehkan. Dia berikan pinjaman. Mungkin ada yang mengatakan, tapi masa enggak diberikan pinjaman, kita tidak ada keuntungan sama sekali. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, pinjam-meminjam itu bukan bisnis. Pinjam-meminjam itu dibangun di atas ta'awun, saling tolong-menolong di antara sama manusia. Dan tidak boleh dijadikan sebagai bisnis, mengambil manfaat dari pinjam-meminjam tersebut. Ya. Nah, dan itu bukan merupakan solusi untuk menghilangkan masalah, malah menambah masalah. Menambah masalah di dunia wal akhirah. Memakan dari hasil riba, Allahul musta'an. Dia berikan pinjaman. Dan tentu seorang yang ketika dia memberikan pinjaman kepada orang lain, dia siap untuk menghadapi resiko. Mungkin orang ini suatu saat tidak mampu membayarnya. Kalau kemudian suatu saat dia kembali terlilit hutang dan dia tidak mampu membayarnya, berikan tempo. Kita memberikan tempo kepada dia sampai dia merasa mudah untuk melunasi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Akan tetapi kalau misalnya seorang yang pernah meminjam Sementara dia sebenarnya mampu untuk melunasi hutangnya, tapi diundur, sengaja diulur-ulur waktunya. Ya. Dia mampu untuk melunasi hutangnya, tapi dia mengatakan, wah sampai sekarang saya belum bisa melunasi. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, matalul ghani zulmun. Menunda-nunda untuk membayar hutang padahal dia mampu membayarnya, maka ini adalah kezaliman. Wadzulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Perlu kita perhatikan mana-mana yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kemudahan kepada seorang muslim adalah satu kebaikan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang disebutkan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling suka memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada dirinya, memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi akhikal muslim. Au taqdi anhu daynan. Au takshifu anhu kurbatan. Au tatrudu anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika engkau memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaramu yang muslim. Ataukah engkau menghilangkan kesulitan darinya. Ataukah engkau melunasi hutangnya. Ataukah engkau mengusir perasaan lapar yang ada pada dirinya dengan memberikan makan. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wala an amsyia ma'a akhil muslim fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Aku berjalan bersama dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan kebutuhan dia, untuk membantu menyelesaikan kebutuhan dia, aku lebih suka daripada aku beriktikaf di masjid selama sebulan. Nah, maka di sini dorongan dari Nabi alaihi salam agar kemudian seorang muslim selalu merasa bahwa dia hidup bermasyarakat. Di sana ada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin membutuhkan bantuan. Maka di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelebihan, maka hendaklah kita melihat bahwa di sana ada orang-orang yang lebih butuh. Mungkin kita kelebihan harta, lihatlah kepada orang yang rendah. Bahwa di sana ada orang-orang yang membutuhkan bahagian dari harta yang kita miliki. Inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hendaklah kalian memperhatikan orang yang di bawah kalian. Kalian punya kelebihan, lihat ada orang-orang yang butuh, mungkin tetangga kita. Mungkin di antara kerabat kita ada yang miskin, ada yang butuh bantuan. Jangan kita lupakan mereka. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tapi hubungan iman dan hubungan Islam, mereka membutuhkan, berikan. Nah, perhatikanlah orang di bawah kalian, jangan kalian lihat orang di atas kalian. Karena orang yang di atas kalian itu tidak butuh bantuan kalian dari sisi harta, karena mereka tentu lebih kaya. Sebab yang demikian itu agar kalian tidaklah merendahkan dan mengecilkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Apabila demikian keadaan kaum muslimin ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, subhanallah, akan dirasakan kemakmuran, kehidupan yang makmur, sejahtera. Ya. Apa yang dikatakan ingin menghilangkan kemiskinan di kalangan masyarakat itu akan bisa dituntaskan dengan cara melaksanakan dan menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aurat seorang muslim, aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirah. Kita mengetahui ada seorang muslim mungkin dia malu untuk ditampakkan aibnya. Jangan ditampakkan, jangan diekspos. Nah, maka ini peringatan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat kekurangan pada seorang muslim, maka jangan dilakukan dengan cara menggibahnya, ya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya kepada orang lain, lalu kemudian merusak aib dan kehormatan seorang muslim tersebut. Padahal ini tidak diperbolehkan. Selama dia menyembunyikan, dia tidak menjaharkan, ya, tidak menampakkannya di hadapan masyarakat. Beda kalau dia sengaja menampakkan. Ya. Dia melakukan kemaksiatan, lalu dia tampakkan kemaksiatannya. Dia bangga kalau dia ditampakkan dan disebarkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini beda kalau seperti ini keadaannya. Tapi kalau kemudian seseorang itu takut, dia tahu bahwa dia berbuat salah, lalu masih ada harapan bagi kita untuk memberikan nasihat kepada dia. Misalnya ada seorang, mungkin dia gemar melakukan perbuatan zina. Berikan nasihat yang baik. Ya. Jangan kemudian kita menjelekkan, akhirnya kemudian mungkin dia semakin putus asa. Mungkin dia semakin melakukan kemaksiatannya. Maka perlu untuk diberikan nasihat. Ya. Perlu untuk diberikan penjelasan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dia. Barang siapa yang menyembunyikan aurat seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dan menyembunyikan auratnya. Tidak ditampakkan di hadapan manusia. Di dunia dan di akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini semakin ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaan seseorang yang suka memberikan bantuan kepada saudaranya yang lain. Bantuan dalam hal apa saja? Apa saja yang memberikan manfaat? Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Semangatlah kamu untuk mencari hal-hal yang mendatangkan manfaat kepadamu. Sebab seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah 'azza wa jalla minal mu'minud dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kuat keimanannya, kuat jasadnya, tubuhnya, yang menyebabkan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, ini jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif. Seorang mukmin yang lemah. Ya, ada seorang muslim mukmin. Dari sisi keimanan dia kuat. Dari sisi jasmaninya dia punya kekuatan sehingga dia mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Dari sisi harta dia punya kekuatan, tapi dengan harta itu dia manfaatkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Sudah imannya lemah, ya. Mungkin juga hartanya kurang, tambah lagi tubuhnya lemah sehingga dia tidak mampu memberikan bantuan kepada yang lainnya. Maka yang kuat jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa pernah orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wal amwal. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah berangkat dengan pahala-pahala yang demikian banyak yang mereka dapatkan. Mereka sholat, kami juga bisa sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami enggak bisa apa-apa. Orang-orang miskin ini mengeluh dalam hal mereka tidak mampu bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kami lakukan? Minta solusi dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Maukah aku ajarkan kepada kalian? Yang kalau kalian mengamalkan amalan ini, maka tidak seorang pun yang mengalahkan dalam hal pahala yang kalian dapatkan, kecuali kalau orang itu mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan." Mau ya Rasulullah. Maka diajarkanlah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kalau selesai sholat wajib, hendaklah kalian mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhirnya inilah yang diamalkan oleh orang-orang miskin, senang mereka. Ya, orang-orang kaya mereka berinfak, bersedekah dengan harta mereka, mereka juga merasa bangga karena mereka mengamalkan suatu yang tidak diamalkan oleh orang-orang kaya. Tapi lama-kelamaan orang-orang kaya juga merasa heran, kenapa orang-orang miskin setelah selesai sholat mereka kok duduknya lebih lama dari orang-orang kaya. Apa yang mereka lakukan? Jangan-jangan ada suatu amalan yang mereka ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka perhatikan, lama-kelamaan mereka pun orang-orang kaya ini mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Akhirnya bocorlah rahasia orang-orang miskin pada saat itu. Diamalkan pula orang-orang kaya. Ya. Setelah orang-orang kaya ini mengamalkannya, lagi-lagi orang-orang miskin datang kepada Rasulullah mengeluhkan hal ini. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Itulah kelebihan yang Allah berikan pada orang kaya. Walaupun dari satu sisi orang yang diberikan harta itu cobaannya jauh lebih berat. Beda kalau orang itu miskin. Tidak diberikan ujian dari sisi harta, iya kan? Nah, tapi kalau kemudian seseorang itu diberikan kekayaan, diberikan harta oleh Allah, dia mampu memelihara hartanya. Dia mampu memanfaatkan hartanya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang bermanfaat ini jauh lebih mulia. Ya. Dan jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak berinfak. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.